penduduknya masih ada orang-orang yang muslihun, yang memperbaiki keadaan dengan menegakkan hukum di syariat dalam kehidupan manusia. Nah, begini. Maka ini menunjukkan apa? Bahwa menguasai usul fikih ini sangatlah penting sekali. Nah, akan membawa kebaikan pada pribadi, keluarga, dan masyarakat. Jadi, terus wa awwalu man jamaahu ka fannin mustaqillin al-imam Syafi'i Muhammad ibn Idris rahimahullah thumma tabaahu al-ulama'u fi dhalika fa'allafu fihi at-ta'alif al-mutanawwi'ata ma baina mansurin wa mandumin wa muhtasarin wa mabsutin hatta sara fannan mustaqillan lahu kiyanuhu wa mumayyizatuhu. Nah, ini dia ambil faedah tentang siapa sih yang pertama kali mengumpulkan ilmu ini sehingga menjadi suatu bidang ilmu yang tersendiri gitu. Jawab oleh beliau sini yaitu Al-Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullah. Beliau yang pertama kali. Nah, terkhusus dalam kitabnya Al-Risalah. Di sana beliau sampaikan apa? Dasar-dasar usul. Nah, kemudian diikuti oleh para ulama setelahnya, khususnya dari kalangan Syafi'iyah. Banyak dari sana mereka menghasilkan karya tulis yang beraneka ragam, ada yang dalam bentuk nazoman ya, seperti apa Al-Waraqat itu ya, atau yang lainnya, ada yang sifatnya mukhtasar, ringkasan, ada yang sifatnya mabsut, yang panjang lebar luas ya, sehingga jadilah di situ apa fan mustaqil, bidang ilmu tersendiri yang memiliki kian ini istilah bentuk tersendiri dan ciri khas tersendiri. Ini ya. Nah, adapun sebelum beliau yang paling terkenal dengan penguasaan ini adalah Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Sampai yang namanya Al-Imam Ahmad rahimahullah selalu mengingat itu. Ya. Kami ahlul hadis selalu leher-leher kami ini seperti terbelenggu. Ya. Dengan ilmunya Abu Hanifah. Enggak bisa apa-apa kami ini ahlul hadis. Cuma isanya haddatsana haddatsana. Ya. Jadi kalau untuk yang namanya memahami istimba di kala kami dengan Abu Hanifah ini, madrasahnya dia ini. Ashabul ra'i. Sampai datang pemuda ini Alim Abu Syafi'i. Dari kalangan ahlul hadis yang kemudian merumuskan ya usul-usul fikih ya yang bersumber dari apa hadis Nabi SAW dengan bagus sekali. Barulah berhasil apa bisa lepas. Ya, memang dulu terkenal itu ya madrasah ashab ra'i dengan madrasah al hadis. Ya, masing-masing membanggakan apa kelebihannya. Nah, jadi saling membutuhkan. Ashabul ra'i dia akan lemah kalau udah masalah hadasana atau sana, sehingga butuhlah ilmunya ulama yang ahli dalam hadis. Ya. Nanti mereka yang apa? Mensyarah. Nah, mereka yang masalah. Al hadis juga dalam masalah apa? Mengambil faedah butuh ashabul ra'i tadi. Ya. Untuk bisa memahami maksudnya apa. Sehingga kata Nabi misalnya, terkadang yang namanya mubalik, orang yang menyampaikan hadis dari Nabi SAW itu kepada yang lebih paham dari dia tentang hadis ini. Nah, ya fadilah Allah itu luas. Ya, ya, ini ya saya. Ada yang lebih kena dari sisi pemahamannya, dari sisi hafalannya, dari sisi ini, dari sisi lengkap. Nah, sehingga yang paling penting adalah saling melengkapi, bukan saling apa? Menjatuhkan. Nah, ini pembahasan umum tentang usul fiqih, definisi, faedah, dan siapakah yang pertama kali menjadikannya sebagai apa? Satu bidang ilmu tersendiri. Tiga ini yang penting untuk apa? Bisa mengenal tentang usul fiqih. Nantinya apa? Apa faedahnya? Siapakah yang secara dalam sejarah pertama kali atau min awal yang gitu ya, di antara yang pertama kali menyusun ilmu ini. Setelah ini baru masuk pada apa? Per pokok bahasa. Cuma ini langsung pada apa pokok bahasan yang kedua ya. Kaifiyat al-istifadah minha. Kemudian hal mustajib. Adapun adillah ismaliyah yang berupa qawaid. Qawaid amah itu enggak dibahas secara apa khusus. Karena memang itu nanti jadi fun cabang khusus gitu ya. Hal yang namanya qawaid fikih. Untuk pokok bahasan yang pertama ini ada cabang khususnya qawaid fikih. Nanti akan di sana juga luas. Adapun yang intinya di sini adalah tentang kaifiyah istifadah minha. Cara mengambil faedah daripadanya dan juga mengenal keadaan mustafid. Pertama jelas dulu tentang hukum-hukum syariat. Ya, apa saja. Kemudian cara mengambil kesimpulan hukum. Dari dalalatul afan. Yang paling banyak membahas dalalatul afan. Setelah itu membahas tentang soal mufti, soal mufti. Soal ini dulu pembahasannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi. Shallallahu la ilaha illa anta astaghfiruka.